terlalu mahal harus kubayar kecuranganmu dengan air mata, dengan air mata, airnya ku coba tanam di pinggir hati. Tumbuh memang tumbuh, sayang sayang sayang, tebu berduri menusuk hati. Oh oh oh, layar berlayar, perahu kayu, biarlah dia di pinggir hati. Tumbuh memang tumbuh, sayang sayang sayang, tebu berduri menusuk hati. Pertama malam hari ini, Rafli Goa. Si kecil.